Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali kata permintaan tolong kita kepada Allah, agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan permintaan kita kepada Allah agar Allah berkahi aktivitas kita, kajian kita, dan ilmu kita. Dan tidak ada kata yang pantas kecuali kata syukur, puji, dan puja kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman yang akan menjadi daya magnet untuk nikmat-nikmat yang lain. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita, bahkan mengorbankan waktu kita untuk menambah keimanan kita, untuk menambah ilmu kita. Karena jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak akan bisa memanfaatkan ilmu kita kalau kita tidak meyakini betapa agungnya ilmu, betapa mewahnya ilmu, dan betapa berharganya ilmu. Dan salah satu pembuktiannya adalah bagaimana kita berkorban untuk ilmu. Karena manusia itu kalau meyakini sesuatu itu mewah dan mahal, maka ia berani mengorbankan sesuatu yang nilainya di bawah hal yang mewah itu. Kan begitu jemaah sekalian. Orang berani mengorbankan uang 1 miliar dalam tanda kutip untuk membeli sebuah rumah 2000 meter di Menteng misalnya. Kenapa? Karena nilai rumah itu jauh lebih mahal daripada 1 miliar. Jadi dia plong-plong aja. Nah, kalau kita yakin bahwa ilmu itu mahal, ilmu itu mewah, ilmulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita akan berani mengorbankan waktu, harta, energi untuk mempelajari ilmu. Makanya jemaah sekalian, Al-Imam Ja'far bin Durustuyah itu pernah mengatakan, kunna na'khudhul majlisa fi majlisi Ali bin Madini waqta al-asr. Kita tiba di majlis atau di kajiannya Al-Imam Ali bin Madini pada waktu asar. Kita udah sampai di majlisnya Ali bin Madini di waktu asar. Untuk mengikuti kajian beliau jam berapa? Untuk mengikuti kajian beliau besok paginya. Masya Allah. Jadi hamin satu udah standby di lokasi kajian. Hamin satu sudah standby di lokasi kajian. Gitu. Adapun sebagian kita kadang-kadang kajian udah lewat, udah berjalan 30 menit baru datang. Masya Allah. Dulu tuh ulama hamin satu sudah tiba di kajian atau di majelis. Fanaq udatu lalail. Lalu kita akan habiskan malam dengan duduk, jaga apa? Jaga tempat. Jadi di situ aja dah. Makhafata ala nalhaqa minal ghadi maudian nasma'u fih. Kita khawatir kalau kita datang besok kita nggak dapat tempat gak dapat tempat yang strategis untuk mendengarkan kajian. Jadi yang semangat begini bukan hanya Ja'far bin Durustuyah aja, itu gayanya mereka tuh begitu. Makanya kalau gak inisiatif tiba di lokasi H-1, gak dapat tempat. Itu jemaah nggak dapat tempat. Dan kalau udah dapat tempat enak, nggak mau pergi-pergi, nggak mau pindah-pindah, udah duduk aja di situ sampai kajiannya atau waktu kajian datang. Dan banyak keunikan di majelis-majelis di zaman dulu jamaah. Bahkan Al-Imam Ja'far melanjutkan, faraitu syaikhan fil majlis yabul fi taylasanihi wa yudrij taylasan makhafata an yu'khadh makanuhu idza qama lil bawl. Aku tuh ngelihat ada jamaah udah berumur, itu beliau pipis di wadah, khawatir kalau meninggalkan tempatnya dia bisa kehilangan tempatnya tersebut. Gitu loh. Jadi gak mau kehilangan momentum, gak mau kehilangan tempat, udah pipis di tempat aja. Kan sekarang pada pakai pampers sekali ya. Tapi enggak juga, kalau enggak bisa sholat kalau pakai pampers, kecuali kalau darurat. Mungkin pakai apa gitu ya. Tapi tetap jaga ini, jaga aurat. Kalau orang bisa pakai jubah gitu-gitulah, pokoknya disarungin. Pokoknya tetap ya, lakukan itu di tempat. Bayangkan. Rugi mereka tuh kalau kehilangan momentum, rugi. Kalau beranjak dari majelis tuh rugi. Gitu jemaah. Kalau meninggalkan majelis atau pulang sebelum kajian selesai itu rugi banget. Kecuali kalau darurat. Karena bisa jadi hidayah atau hal yang kita butuhkan itu di akhir kajian, atau di pertengahan kajian, atau pada saat kita pergi itu. Oke, kita pergi 10 menit. Di 10 menit itulah yang kita butuhkan bisa jadi selama ini. Balik lagi udah lewat kajiannya. Apa yang tengah tahu. Kan kemarin sempat saya sampaikan, saya ketemu seseorang yang punya masalah dan ia seperti tersesat di masalahnya sendiri, di hutan masalahnya gitu ya, selama 20 tahun. Padahal ketika beliau menyampaikan masalah tersebut ke kita atau ke kami, itu kita bisa dengan izin Allah kita bisa urai selama 5 menit aja. Kita jelaskan begini, begini, begini, begini, selesai. Itu masalahnya. Itu sudah 5 menit itu sudah menyampaikan ayat, udah pakai hadis, udah dijelaskan bahwa di zaman Nabi juga ada, dan kasih saran, selesai 5 menit atau 10 menit. Dan itu jawaban dari masalah selama 20 tahun. Allahu Akbar. 20 tahun. Itulah pentingnya ilmu. Itu jemaah. Itu yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, perlu diperjuangkan ini. Dan saya pribadi pernah ikut di sebuah majelis yang jamaahnya tuh penuntut-penuntut ilmu, durasinya berapa ya, 4-5 jam, itu gak ada satupun yang beranjak. Durasinya 4-5 jam, gak ada satupun beranjak, walaupun pipis sepengetahuan saya tentu saja, walaupun pipis. Bisa begitu ya, 4-5 jam gak beranjak, boleh diam gitu, diam, walaupun keluar cuma pipis aja. Itu jemaah ada memang. Jadi gak heran kalau di zaman sekarang aja ada, apalagi zamannya Ali bin Madini rahimahullah, ulama besar. Kenapa gak beranjak 4-5 jam, gak beranjak, bayangin bisa duduk begitu. Jadi teori-teori komunikasi mentah semua. Teori komunikasi apa sih? Karena hanya 10 menit, habis 10 menit punchline, pokoknya segala macam itu teori komunikasi. Pokoknya jangan lebih dari sekian, 4-5 jam orang, dan serius semua. Subhanallah. Kan kalau public speaking kan seringkali teorinya gitu ya, pokoknya manusia tuh ada batas konsentrasinya, kalau lebih dari itu udah gak konsen, segala macam. Ya mungkin bukan berarti salah ya, tapi ada beberapa majelis tuh gak begitu. Kan liku-liku kaidatin mustatnayat dalam ilmu fikih mengatakan setiap kaidah itu ada kasus-kasus pengecualian, ada anomalinya. Anomali kan ada di setiap bidang. Nah itu 4-5 jam, itu orang gak beranjak. Dan saya hadir sendiri di majelis itu. Jadi subhanallah. Jadi bukan katanya-katanya lagi, sepenglihatan saya tentu saja. Allah Ta'ala alam. Itu jemaah sekalian. Jadi ketika misalnya kita mengkaji Radu Solina seterusnya, ini bukan hanya tentang mendapatkan ilmu atau pengetahuan, ini bagaimana kita memuliakan dan seberapa yakin kita bahwa ilmu itu benar-benar mulia dan agung. Ilmu itu benar-benar mewah sehingga kita perjuangkan. Nah disitulah kita baru bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kata para ulama, man lam yukrimil ilma lam yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya, atau Allah tidak akan memuliakan dirinya dengan ilmunya tersebut. Itu maksudnya. Salah satu makna kalimat di atas atau kaidah di atas, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun secara konten ilmunya banyak. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan ilmu dia sendiri. Ilmu dia sendiri, dia punya ilmu tapi dia gak bisa manfaatin. Padahal dia udah punya ilmu tapi gak bisa manfaatin, gak keluar. Pas dibutuhkan tuh ilmu gak keluar. Gitu lah. Dan contohnya banyak lah, banyak dari kita tuh udah tahu ilmu, udah tahu hadisnya la takdob, jangan marah, tapi begitu dibutuhkan meledak juga tuh emosi. Gitu lah. Begitu dibutuhkan tuh hadis, lepas juga. Kan gitu. Udah hafal nih hadis jangan marah. Begitu istri buat salah lah, atau suami nyebelin lah, meledak juga tuh. Padahal jangan marah. Gitu. Gak keluar tuh ilmu, gak keluar. Kita udah tahu hadis tentang sholat witir. Terus apa namanya, udah bangun 10 menit sebelum subuh, bisa tuh dapat satu witir. Tidur lagi, udah dapat hadis tentang salat witir, dan masih bisa dapat 10 menit sebelum subuh kebangun. 10 menit lagi tidur lagi. Jadi pas dibutuhkan tuh ilmu gak keluar, gak bisa kita manfaatin. Nah coba evaluasi sejauh mana kita memuliakan ilmu. Sejauh mana kita memuliakan ilmu. Kita tahu kita harus sabar, harus nerima takdir Allah. Eh begitu kena masalah musibah, nggak sabar tuh, nggak sabar. Ilmu sabar kita nggak bisa kita manfaatkan. Padahal bab sabar khatam, udah Riyadhus Shalihin bab sabar khatam. Tapi begitu ada masalah, ada musibah, nggak sabar. Udah khatam, bukan belajar 1-2 ayat lagi, satu bab khatam. Udah tahu definisi sabar. Sabar itu secara bahasa imsak, menahan batu, ngebatu dalam itu. Secara terminologi, menahan diri ketika mengerjakan perintah, menahan diri ketika meninggalkan yang larangan, dan menerima takdir. Ternyata gak berfungsi juga. Gak bisa kita manfaatkan ilmu kita pada saat dibutuhkan atau pada saat timing dan momentumnya. Kenapa? Kata para ulama, kita tidak memuliakan ilmu tersebut. Kita tidak memuliakan ilmu. Maka ini hal yang perlu kita camkan, jamaah. Makanya itu para ulama melihat ilmu itu saking mewahnya, gak mau ketinggalan walaupun 1 menit saja, walaupun 5 menit saja. Udah, apa yang bisa dikerjain di situ dikerjain, yang lain nanti dulu. Tapi tetap jaga aurat tentu saja dalam konteksnya majelisnya Ali bin Madini. Wallahu taala ala bisawab. Dan tidak membuat najis apapun kan, di wadah gitu kan ditutup tinggal buang selesai. Tapi jemaah sekalian, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, kembali bersama Riyadhus Shalihin, salah satu kitab terbaik, dan kita berada di awal bab ketakwaan. Dan takwa artinya mencegah sesuatu dari sesuatu dengan hal tertentu atau hal khusus, atau bahasa simpelnya takwa itu perlindungan. Dan secara terminologi, mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Karena dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan, kita melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara ketakwaan, bicara melindungi diri. Ini alat pelindungan diri. APD. Nah itu. APD. Jadi yang paling diuntungkan ketika kita bertakwa, walaupun terkesan ribet, adalah diri kita sendiri. Jadi jangan kufur nikmat, karena kita yang diuntungkan. Semuanya kembali kepada kita, benefitnya kembali kepada diri kita. Allah gak butuh dengan ketakwaan kita. Kita masuk ke ke ayat yang kedua, dengan meminta pertolongan kepada Allah dan berusaha bersyukur kepada Allah dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua adalah surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Surat At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'anfiqu khairan li'anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa'ula'ika humul muflihun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maksimal kesanggupanmu. Dengarlah, taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang menjaga diri dari sifat pelit yang ada dalam dirinya. Lihat, sifat pelit. Dan sifat pelit itu bukan dari luar, dari dalam diri. Wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang menjaga diri dari sifat pelit dari dirinya atau dari dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Banyak orang nyari keberuntungan, salah satu cari keberuntungan bertakwa, dengar, taat, berinfaklah, dan jaga diri dari sifat pelit gitu. Bertakwa, lalu dengar dan taat gitu. Dengar dan taat, dan berinfaklah untuk diri kalian sendiri. Berinfaklah untuk diri kalian sendiri. Lalu jaga diri dari sifat pelit. Jaga diri dari sifat pelit agar kalian beruntung. Banyak orang-orang terbaik di dunia mengatakan bahwa untuk sukses bukan hanya butuh kerja keras. Untuk sukses bukan hanya butuh network link yang luas. Untuk sukses bukan hanya membutuhkan nyali dan keberanian, bukan hanya membutuhkan pengorbanan, tapi butuh keberuntungan. Butuh keberuntungan. Dan ini konsep yang diyakini jutaan orang, dan itu benar. Tapi bagaimana cara mendapatkan keberuntungan? Dan dalam Islam konsepnya clear. Jadi keberuntungan itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Kalau mau jadi orang beruntung, bertakwa kepada Allah, lalu dengar dan taat, udah jangan bantah deh. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, udah jangan bantah. Dengar, taat. Terus berani keluar duit. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Berani keluar uang. Berani berinfak. Itu hal yang perlu kita jamkan. Berani berinfak. Dan ingat hadirin yang Allah muliakan, kalau kita berinfak, itu kebaikannya buat diri kita sendiri. Kalau kita keluarkan uang, harta di jalan Allah, itu untuk diri kalian sendiri. Makanya Allah katakan, wa anfiqu khairan li anfusikum. Berinfaklah kebaikan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk si A, si B, si C. Kita keluarkan di jalan Allah, itu untuk diri kita sendiri. Kita kasih orang, bukan untuk orang, untuk kita tuh. Makanya setelah itu Allah wanti-wanti. Allah berfirman, wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat pelit. Jangan pelit, karena itu buat diri Anda. Masa sama diri Anda pelit? Jangan pelit. Karena kalau Anda keluar berapa? Misalnya Anda keluarkan uang di jalan Allah misalnya ratusan juta, itu ratusan juta buat diri Anda. Justru yang disimpan-simpan tuh nanti kita tinggalkan juga. Dan bukan buat tabungan kita di akhirat. Kecuali kalau kita niatnya benar-benar untuk menjaga keturunan dan ahli waris kita. Dan itu juga harus karena Allah. Tapi kalau banyak orang pelit keluar, itu juga jadi harta warisan dikasih orang. Dan kalau gak berkah, akhirnya jadi alat untuk ribut keluarga kita, ahli waris kita. Ribut tuh. Karena gak berkah duitnya. Jadi pada buat ribut, mendingan diinfakin, disumbangin, dikasih. Kan gitu. Itu uang kita. Uang kita di akhirat tuh itu tuh. Berapa yang kita keluarin. Nah, kalau kita berani keluar uang, berani keluar, bertakwa, lalu dengar dan taat, itu keberuntungan di dunia akhirat. Keberuntungan di dunia akhirat. Makanya jamaah sekalian, Allah tuh gak zolim ya. Orang ahli dunia aja yang berani keluar uang untuk dunianya, itu antum lihat dalam bisnisnya atau apa, banyak dapat keberuntungan. Dia berani keluar duit tuh. Itu kan antum perhatikan. Banyak dapat. Pokoknya ada aja tuh yang dia enggak duga-duga dia dapat. Terus orang bilang beruntung banget sih dia. Dan biasanya orang-orang beruntung itu berani keluar uang. Tapi buat dunia, makanya lokasinya di dunia doang. Nah, kalau kita berani keluar uang untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih di dunia dan akhirat. Allah kasih dunia akhirat. Coba perhatiin deh. Antum punya orang-orang, atau mungkin diri antum sendiri sukses, atau kita akhirnya mungkin diri kita sendiri, atau diri apa, kita punya teman, punya sahabat dan sebagainya, yang kalau kita lihat bisnisnya tuh banyak banget, quote and quote kata banyak orang, dipayungi awan keberuntungan. Keberuntung banget dia dapat ini, harusnya gak ada. Lihat gimana dia, biasanya orang kayak gitu, itu berani keluar uang, berani keluar uang, berani keluar uang, gak pelit, kasih sana, kasih sana. Makanya Allah kasih di dunia. Nah, gimana kalau untuk Allah Subhanahu wa taala? Allah akan kasih di dunia dan akhirat keberuntungan, ada aja. Kita enggak pikir dapat apa, ternyata dapat. Di dunia dan akhirat. Nah, ini kuncinya. Kunci keberuntungan itu bertakwa kepada Allah. Dengar, taat, lalu berani keluar uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu untuk diri kita sendiri. Dan jangan pelit, kata Allah. Dan pelit itu emang ada, dan dari diri kita. Jadi gak usah nyalain orang, dari diri kita. Pelit itu dari diri kita. Dan kita harus lawan. Yuqashuha nafsi, berarti yang dipelihara, melihara dirinya. Dijaga deh. Jangan pelit-pelit. Makanya kami mendengar dari sebagian guru kami itu, kita kan kalau kita mau nyumbang gitu, kan seringkali itu di benak kita ada dua persimpangan. Mau kasih 50 ribu atau 100 ribu ya. 50 ribu, 100 ribu. Dan dua-duanya kita mampu. Mau 50 ribu gak ada masalah, 100 ribu juga gak ada masalah. Gak akan membuat kita jadi orang miskin sedunia pada hari itu, atau miskin se-RT pada hari itu. Kalau ada dua persimpangan, pilih 100 ribu. Pokoknya pilih bilangan paling besar udah. Itu berlawan sifat pelit tuh. Kadang-kadang keluar lagi tuh di benak kita. Ini mau nyumbang berapa? 500 ribu atau 1 juta ya? 500 ribu atau 1 juta. Pilih bilangan terbesar. Selama jika dua-duanya kita mampu. Udah keluarin 1 juta. Jangan milih yang 500 ribu. Pernah ngerasain gitu gak sih? Gak pernah ya? Berarti cuma saya aja. Semua kita pernah rasanya. Oh, pokoknya perang gitu. 500 ribu atau 500 ribu ya? 700 ribu atau 100 juta ya? 1 juta atau 2 juta ya? Itu harus dilawan. Sifat pelit harus dilawan. Sifat pelit harus dilawan. Kalau gak pelit terus sampai mati. Jadi sekali lagi, harus dilawan. Nah, hadirin Allah muliakan, inilah ayat yang kedua. Nah, selanjutnya kita titik beratkan ke fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena ini kunci keberuntungan nih. Dengar, taat, clear. Berinfak di jalan Allah, jelas. Nah, ini tinggal kalimat pertama, dan ini menjadi inti kenapa Imam Nawawi rahimahullah memasukkan ayat ini ke dalam bab takwa. Kalau intinya berinfak, nanti di bab infak. Kalau kenapa di bab takwa, karena kalimat pertama dan penggalan pertama dari ayat ini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin yang kalian bisa. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan, kata para ulama, yang pertama bahwa fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sanggup kalian atau semaksimal mungkin yang kalian mampu, itu bukan bertujuan untuk memudah-mudahkan dan meremehkan ketakwaan. Udah kan yang penting kesanggupan gua, ya udah gua sanggupnya segini. Tapi itu jadi modus gitu loh. Padahal dia sanggupnya gak segitu. Oleh karena itu makna ayat tersebut adalah al-haf ala taqwa biqadril mustata'. Ini adalah perintah untuk bertakwa semaksimal kemampuan kita. Semaksimal kemampuan kita. Gitu. Artinya kalau kita pakai angka ya, kalau kita maksimal kemampuannya 80%, maka yang dituntut oleh Allah adalah 80%. Allah gak akan tuntut kita 81% atau 80,5%, enggak. Sanggupnya berapa nih? 80%. Titik. 80,5, oh gak sanggup. Kalau ditakar gitu, gak sanggup. Ini ilustrasi simpel-simpel aja, pakai angka biar gampang. Maka Allah gak akan bebankan kita secara syar'i maupun secara takdir di atas itu, gak akan. Artinya perintah dan larangan sesuai itu, kalaupun gak dikasih musibah, maka sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena kan ketika Allah kasih musibah, kita harus respon dengan kesabaran. Nah, kemampuan sabar kita berapa persen nih? Kalau kemampuan sabar kita tadi 80%, Allah gak akan kasih musibah yang menuntut kemampuan kesabaran di atas 80%. Gak akan. Itu mentok-mentok 80%. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, atau seperti firman Allah dalam ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sebuah jiwa atau satu pun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebankan satu pun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Enggak akan. Tidak akan. Jadi hadirin Allah muliakan, pada dasarnya semua perintah, pada dasarnya ya, hukum asalnya, hukum asalnya semua perintah dan larangan yang fardu ain untuk kita kerjakan, perintah fardu ain untuk kita kerjakan, itu bisa atau sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan pada dasarnya. Hal-hal yang fardu ain itu bisa kita kerjakan atau sudah ditakar, manusia tuh bisa gitu loh. Manusia tuh bisa. Contoh salat lima waktu. Salat lima waktu dari aspek jumlah rakaat, dari aspek gerakan, dari aspek durasi. Jika itu dikerjakan secara tumakninah, lalu dari aspek berapa atau kuantitasnya 5 kali dalam sehari, itu sesuai dengan kemampuan seorang anak manusia. Makanya Allah gak wajibkan kita misalnya sholat itu 80 kali sehari. Itu bisa banyak orang gak sanggup. 5 kali sanggup. Mau kayak gimana secara umum sanggup. Sesibuk apapun sanggup. Makanya sholat lima waktu bukan sanggup gak sanggup, gak mau gitu, meremehkan. Oh, gue gak bisa, tadi gue ada meeting dari sekian. Apa susahnya 10 menit? Di meeting lo kemarin tadi ada break gak? Ya ada sih, coffee break. Itu coffee break bisa. Coffee berapa? Ya 20 menit. Ya udah 20 menit. Sholat gak bisa. Contoh yang lain, puasa Ramadan. Puasa tidak makan, tidak minum, dan menjaga syahwat suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan anak manusia untuk tidak makan, tidak minum. Secara umum, sekali lagi, ada kasus anomali, nanti kita bahas. Tapi secara umum, hal yang Allah perintahkan, Allah wajibkan, fardu ain itu, fardu ain, itu bisa kita kerjakan. Berhijab bagi wanita, itu bisa dikerjakan. Sesuai dengan kemampuan wanita. Menutup aurat sesuai dengan kemampuan wanita. Jadi ketika wanita tidak menutup aurat, itu bukan gak bisa, gak mau. Bukan gak bisa, tidak mau. Makanya Allah fattakullah, maksud bertakwalah kepada Allah semaksimal anda. Soalnya ini tuh bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Bertauhid, bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Beriman, bisa dikerjakan. Sabar, kan fardu ain, sabar. Iman kepada takdir ketika ada masalah seberat apapun itu bisa dikerjakan. Ikhlas, fardu ain ikhlas. Tapi susah banget, susah bukan berarti mustahil. Bedakan antara susah dan mustahil. Susah tapi bisa, anda bisa kerjakan. Tapi anda nggak mau berjuang, memilih untuk menyerah, itu masalahnya. Bisa. Orang kena sakit keras, dia bisa bersabar. Aduh, aku udah nggak sanggup, bukan nggak sanggup, nggak mau sanggup. Karena kalau kita ngotot mengatakan saya ini nggak sanggup, berarti anda mendustakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan satu pun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bisa. Yang fardhu ain itu pada dasarnya bisa. Nah, ketika kita sepakat poin ini, baru masuk ke poin berikutnya. Dan Allah mengerti manusia sebagiannya punya kendala. Karena kendala itu Allah pun yang mentakdirkan. Atau ada kekurangan, baik dari lahir maupun dalam menjalani kehidupan. Maka kalaupun ia tidak bisa mengerjakan secara sempurna, secara 100%, karena kemampuannya tidak 100%, maka silakan mengerjakan sesuai dengan kemampuannya tersebut. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi dulu, hadis dulu biar gampang diingatnya, hadis Umran bin Husain tentang masalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman," salatlah dalam kondisi berdiri. "Fa in lam tastati' fa qa'idan," kalau anda tidak sanggup berdiri, mungkin vertigonya kumat atau sakit segala macam, maka salatlah dalam kondisi duduk. Duduk. "Fa in lam tastati' fa 'ala janbin," kalau anda tidak bisa salat duduk, maka sholatlah dengan bertumpu ke bagian tubuh sebelah kanan, lalu bagian depan tubuh kita menghadap ke arah kiblat, arah janbin. Jadi bertumpulah tiduran, tapi tidurannya bukan berbaring biasa, bertumpu ke bagian tubuh sebelah kanan, lalu bagian tubuh depan ke arah kiblat, gitu loh. Ada gambaran? Kalau berbaring biasa kan biasa kakinya menghadap kiblat gitu ya, atau tubuh kita ke arah kaki hadap kiblat. Ini enggak gitu. Jadi itu hadis Nabi SAW. Kita disuruh berdiri, hukum asalnya pada dasarnya manusia bisa, manusia normal itu sanggup sholat dalam kondisi berdiri, itu poinnya. Itu poin pertama kita. Dalam kondisi normal manusia bisa sholat dalam kondisi berdiri. Tapi terkadang kita enggak normal, atau ada orang lahir enggak normal, atau dalam perjalanan hidupnya awalnya normal, tapi jadi gak normal. Kecelakaan, atau sakit, masuk virus, ada bakteri, demam, atau misalnya dalam perjalanan, gak bisa berdiri, atau lagi di sampan, nanti kalau berdiri kecebur, dan seterusnya. Maka sholatlah dalam kondisi duduk. Gak bisa juga berbaring dengan bertumpu ke sebelah, bagian sebelah kanan. Jadi Islam tuh masya Allah gampang banget. Gak bisa perfect, ya udah berapa bisanya? Ya aku cuma bisa 80%, 80%. Kalau aku 70%, 70% gak apa-apa. Aku tuh 50%. Gagal gak ya? Enggak, 50%. Contoh yang lain hadirin sekalian. Dalam surat Al-Baqarah misalnya. Dalam surat Al-Baqarah. Tentang puasa ayat 185 yang cukup terkenal, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang sakit di pertengahan ayat tersebut, kalau di layar di baris ketiga terus sekarang masuk ke terjemahannya, barang siapa yang sakit, barang siapa yang sakit, mana sih? Oke, di baris terakhir, kedua dari terakhir, kedua dari bawah, barang siapa yang sakit atau sedang safar dalam perjalanan, berarti kan kondisi nggak normal dong, maka gantilah dengan silakan tidak berpuasa, lalu gantikan di hari-hari lain. Artinya pada dasarnya puasa dari subuh sampai maghrib itu bisa dilakukan manusia dalam kondisi normal, bisa. Tapi terkadang kita masuk ke kondisi yang gak normal, kita sakit atau kita safar, apalagi kalau safarnya misalnya ke sebuah negara yang puasanya bisa 18 jam, 19 jam, 20 jam, udah 20 jam musim dingin pula misalnya, ya udah ganti, itu kan gak normal. Mampunya gimana? Aku gak mampu nih, gak sanggup, buktinya aku udah mulai drop, ya udah jangan nunggu berantakan dulu, silakan buka, ganti nanti. Itu enak, itu enak banget gitu loh. Dalam masalah haji, kita buka Ali Imran ayat 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji jika sanggup dan mampu melakukan perjalanan ke Mekah atau Tanah Suci atau Baitullah, Ka'bah. Ka'bah cuman sekali bahkan. Pada dasarnya kita secara umum manusia tuh mampu pergi ke Tanah Suci sekali seumur hidup. Tapi bisa jadi kita gak mampu. Ya udah gak apa-apa. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau gak mampu gak apa-apa. Tapi benar gak mampu gitu loh. Gak mampu atau gak mau. Gak mampu atau nunda-nunda. Udah berapa tahun tuh mampu tapi nunda-nunda-nunda. Akhirnya jadi gak mampu juga. Hati-hati itu ditanya oleh Rabbul Alamin. Itu poin. Atau sebaliknya, Allah haramkan kita banyak hal atau beberapa hal lebih tepatnya, dan kita sanggup untuk tidak mengkonsumsi hal tersebut. Jadi gini, kalau Allah mengharamkan sesuatu, kaidahnya kan simpelnya gini ya, kalau Allah mengharamkan sesuatu itu artinya kita sanggup hidup dengan tenang, nyaman, bahagia, sehat tanpa hal yang haram tersebut, karena kita bisa mengkonsumsi atau menggunakan penggantinya dari hal-hal yang halal, kan gitu ya. Jadi hal-hal yang halal sudah mencukupi, mengcover fungsi dari yang haram, kalaupun ada fungsinya, karena sebagian yang haram kan memang ada fungsinya, tapi mudaratnya jauh lebih besar, mudaratnya jauh lebih besar. Kan begitu, bisnis prostitusi misalnya ada fungsinya, ya ada lah, bisa kasih nafkah ke banyak keluarga, terus perputaran orang, bisa jadi membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Tapi bidang-bidang yang halal itu sudah mengcover fungsi dari bisnis prostitusi tersebut. Ada banyak bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan dan lain sebagainya, sehingga manusia sanggup hidup dengan nyaman, tenang, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tanpa yang haram tersebut, tanpa mengkonsumsi hal yang haram tersebut. Nah, hadirin Allah muliakan, itu hukum asal, itu kondisi normal. Tapi bisa jadi manusia berada di kondisi gak normal, yang bernama kondisi darurat. Dia tidak bisa hidup kecuali mengkonsumsi hal yang haram. agar bisa bertahan hidup dalam jangka waktu terbatas. Maka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak sanggup untuk bertahan hidup kecuali mengkonsumsi hal yang haram tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 119, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Yang artinya di penggalannya, dan Allah telah menjelaskan kepada kalian secara fasal, secara detail, secara terperinci apa saja yang Allah haramkan atas kalian, apa saja yang Allah haramkan untuk kalian. Kalian gak boleh tuh, Allah udah jelaskan gak boleh sentuh itu. Terus Allah jelaskan kondisi pengecualian, illa maturir, illa maturirtum ilaih, kecuali jika kalian masuk ke kondisi ittirar, darurat, sehingga kalian terpaksa memakannya. Contoh, seseorang tersesat di tengah hutan dan tidak ada makanan kecuali babi hutan, kecuali babi, gak ada. Kalau gak makan babi tersebut, dia mati kelaparan. Maka boleh gak makan babi? Boleh. Karena dia tidak sanggup bertahan hidup kecuali dengan makan itu. Dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya cuma itu doang. Ya udah boleh. Maka silakan makan babi. Tapi ingat, kaidah ini dikaitkan dengan kaidah yang lain. Al-daruratu tuqaddar biqadariha, kata para ulama fikih. Darurat itu sesuai kadarnya saja, kadar kebutuhannya. Jadi gak boleh lebih dari kadarnya. Untuk bisa bertahan hidup, Anda butuh berapa, misalnya berapa gram daging babi, misalnya gitu, untuk bertahan hidup nih, untuk mendapatkan makan hal berikutnya. Kalau misalnya contoh hanya butuh 100 gram daging babi, maka gak boleh dibuat 110 gram misalnya. Gitu loh, gak boleh. Jadi tersesat di hutan, gak ada makan kecuali babi hutan. Akhirnya di ini babinya terus dimakan. Ternyata enak. Bungkus satu lah buat di rumah. Gak bisa bungkus satu di rumah, emangnya warteg. Ini udah kelewatan. Udah makan sesuai, bisa bertahan hidup gimana. Misalnya insya Allah nanti malam, atau misalnya besok kita akan ketemu kampung terdekat. Udah makan buat hari itu aja, jangan bungkus gitu. Take away lagi, subhanallah. Gak ada cerita begitu. Atau nambah, yaudah kalau gak boleh take away, nambah satu porsi lagi ya. Gak bisa mas, gak bisa. Ini bukan all you can eat, ini bukan buffet, ini darurat gitu, darurat. Karena kita gak sanggup kecuali dengan itu. Maka fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi dalam bab syariat dan bab kauniyah takdir itu semuanya bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dan disinilah indahnya Islam. Islam tuh gak nuntut kita di atas kemampuan kita, tapi jujurlah berapa kemampuan Anda. Ini yang perlu kita camkan. Ketika Allah sudah perintahkan atau ketika Allah sudah larang, itu berarti kita pada dasarnya sanggup. Dan ketika kita gak sanggup karena kondisi secara ilmiah, misalnya puasa, dokter rekomendasi jangan puasa. Jadi bukan feeling-feeling kita aja ya, bukan nafsu kita, dokter rekomendasi jangan puasa. Kata dokter, untuk sementara jangan sholat berdiri ya, misalnya begitu. Udah, jangan. Enak kan? Kita gak terbebani di atas kemampuan kita. Dan sebagaimana ketika Allah kasih takdir, Allah kasih episode musibah, kemiskinan dan seterusnya, itu berarti kita mampu menjalani dengan kesabaran, bahkan dengan ridho kepada Rabbul Alamin. Cuman masalahnya mau apa enggak, mau berjuang atau tidak, mau melawan apa tidak, melawan nafsu kita, melawan syaitan dan seterusnya. Kalau sanggup, pasti sanggup. Pasti sanggup. Allah tolong, pasti Allah tolong. Tapi yang jadi masalah, Anda mau ditolong sama Allah apa enggak? Anda mendekat kepada Allah atau Anda menjauh kepada Allah? Anda lebih percaya kepada Allah atau Anda lebih percaya sama syaitan? Atau percaya sama nafsu kita? Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Sanggup, pasti sanggup. Jadi bukan tidak sanggup, tapi tidak mau. Kalau la qadar Allah misalnya, Allah takdirkan kita resesi, berarti kita sanggup untuk menghadapi masa-masa berat tersebut. Sanggup. Allah takdirkan kita positif, waktu kita udah berusaha positif COVID, berarti kita sanggup melewati hari-hari itu. Itu aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampu kalian. Allah perintahkan kita bertakwa setiap saat. Lalu Allah takdirkan kita sakit, maka berarti kita sanggup melewati hari-hari sakit tersebut. Pasti. Itu pasti. Karena itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Tugas kita adalah berjuang semaksimal mungkin. Semaksimal. Yang jadi masalah, kita gak berjuang semaksimal mungkin. Berjuang semaksimal mungkin. Itu yang Allah minta dari kita. Allah gak minta hasil 100 kepada setiap orang. Allah minta berjuanglah semaksimal mungkin. Yang maksimalnya 99%, 99%. Yang maksimalnya 90%, 90%. Yang maksimalnya 80%, 80%. Fattaqullah mastata'tum. Dan ingat, kembalikan ke ayat ini. Coba kita buka lagi ayatnya, At-Taghabun 16. Ketika kemampuan kita hanya 40%, misalnya, kemampuan kita hanya 40% untuk berjuang. Lalu ada teman kita kemampuan berjuangnya 100% atau 99%. Kita cuma 40% nih. Pertanyaannya, apakah dipastikan kualitas hidup kita kalah dengan kualitas hidup orang yang punya kemampuan 99% itu? Karena kita hanya dikasih kemampuan oleh Allah 40% dan kita hanya bisa sampai 40% itu. Gak bisa lebih, 41 gak bisa. Hanya bisa sampai 40%. Sedangkan teman kita punya kemampuan 99%. Paham gak maksud saya? Ya simpel, kecerdasan orang kan beda-beda. Kecerdasan 40%. Teman kita kecerdasan 99%. Otomatis kan, ya beda lah. Tapi kita udah mentokin tuh usaha kita biar dapat 40% itu. Fisik beda. Kemampuan jantung beda, ginjal beda, segala macam beda. Tapi kita dengan kemampuan yang sebatas ini, kita sudah maksimalkan ibadah. Hafalan beda-beda. Ada orang hafalin 30 juz gampang. Ini teman kita ngafalin 30 juz gampang. Kita ngafalin 30 juz gampang, gampang lupa gitu loh. Jadi sama-sama gampang, tapi beda objek. Tapi kita udah berusaha jungkir balik. Pertanyaannya, apakah kualitas hidup kita dipastikan kalah dengan yang 99%? Jamaah, belum tentu. Kembali buka ayat tersebut, At-Taghabun 16 tadi. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada semaksimal. Allah minta semaksimal. Wasma'u wa ati'u, dengar dan taat. Wa anfiku khairul li anfusikum wa yuqashuha nafsihi. Penutupannya apa? Fa'ula'ika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Apa definisi keberuntungan? Kita pikir kita gak dapat. Dapat tuh, beruntung. Oh, kalau kan bahasa masyarakat, kalau gue sih kayaknya gue gak mungkin begitu. Tapi kalau dapat, gak tahu, gue lagi beruntung aja. Ini konsep keberuntungan. Konsep keberuntungan. Jadi kita bisa kalahkan yang di atas kita. Apalagi kalau mereka tidak maksimal. Kita udah maksimal. Mungkin di mata manusia nilai kita jelek, di kampus misalnya, jelek nilai kita, mungkin kita nggak hafal, tapi Allah lihat kita berjuang semaksimal mungkin. Oh nanti, emangnya dunia hanya di kampus doang? Terlalu sempit sekali. Ada banyak sisi-sisi lain. Allah akan kasih keberuntungan buat kita. Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita. Akhirnya kita di atas Dia. Kenapa? Karena walaupun terkesan kita punya kemampuan terbatas, tapi kita sudah berhasil memaksimalkan keterbatasan kita. Dan Dia tidak memaksimalkan kelebihan Dia. Dan Allah tidak mungkin zalim. Ketika Allah kasih kemampuan cuma 30% kepada kita, maka gak mungkin Allah tuntut kita bermain di level 80%. Itu Allah zalim dong. Sedangkan Allah ahkamul hakimin. Allah ahkamul hakimin. Allah maha bijak. Kalau kasih 30%, 30% aja. Dan kalau kita sudah sampai lipit 30%, selanjutnya biarkan Allah yang ngatur itu semua buat kita. Allah yang mudahkan, Allah yang bantu, Allah yang semua, Allah. Allah yang urus. Sehingga orang bilang, ya Allah, saya beruntung banget ya. Saya gak nyangka ketemu Dia, akhirnya dapat project dari Dia, padahal gak ada niat sama sekali. Gak ada janjian, tiba-tiba ketemu aja. Gak ada yang tiba-tiba jemaah. Dunia ini ada yang atur. Lillahi mulku samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kita berpikir itu keberuntungan, ya itu diatur. Jadi ini yang membuat kita harus semangat. Maksimalkan, maksimalkan. Yang jadi yang membuat kita hancur seringkali, kita menggunakan standar kemampuan orang untuk diri kita. Ya gak bisa lah, kemampuan kita beda-beda. Sebagaimana yang membuat anak-anak tertekan ketika orang tuanya menerapkan standar yang sama untuk semua anak-anaknya, padahal anak-anak beda-beda. Iya kan, dulu kan kita gak suka dibanding-bandingin sama kakak kita atau adik kita. Dan lucunya ketika jadi orang tua, kita banding-bandingin, kita terapkan juga konsep yang sama buat anak-anak kita. Jadi udah tuh gak selesai-selesai. Lo beda-beda. Fattakullah mastata'tu, bertakwalah kepada Allah semampu, semaksimal kalian. Tugas kita maksimum. Tapi tentu saja gak mudah. Dan harus jujur loh. Dan syaitan akan neken, udah kamu gak sanggup. Kata siapa gak sanggup? Coba lagi. Coba lagi, coba lagi. Jadi kita harus bermain di limit maksimum kita masing-masing. Itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup. Di limit maksimum kita masing-masing. Dan setiap orang beda-beda. Jadilah diri sendiri. Dan fokus kepada Rabbul Alamin. Makanya itu, coba kaitkan, enaknya ilmu ikhlas kan begitu. Kita tidak terbelenggu dengan omongan orang, pujian orang, celaan orang, karena kita mencari wajah Allah, ridha Allah, dan setiap kita punya kemampuan masing-masing. Ngapain banding-bandingin dengan orang? Ngapain jadikan kesuksesan orang sebagai standar kita? Dan bukan berarti kita main rendah, bisa jadi kita lebih tinggi dari dia. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjalani kehidupannya. Beliau enggak peduli dengan yang lain. Beliau berusaha dengan limit beliau. Makanya ketika Umar memberikan setengah hartanya, beliau keberikan berapa? Semua harta beliau. Padahal kalau beliau jadikan kemampuan orang lain, kemampuan kompetitor, kemampuan Umar sebagai acuan, buat apa kasih semuanya? Untuk menang doang. Cukup kasih 2/3 udah banyak. Kenapa? Fattakullah masata'tu, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemampuan saya bukan 50,5, kemampuan saya bukan 60%, kemampuan saya bukan 70%, kemampuan saya 100%. Ini 100% buat Allah dan Rasulnya. Itu baru jamaah. Kalau kita bisa menerapkan ayat ini, wih subhanallah, kita akan jadi orang yang sangat produktif di kehidupan dunia. Bukan hanya produktif dalam ibadah, bukan hanya dalam infak sedekah, tapi produktif menata waktu dan aktivitas kita. Karena kita punya tanggung jawab langsung kepada Rabbul Alamin. Dan yang Allah tuntut dari kita bukan sebatas sholat lima waktu, bukan sebatas zikir pagi petang, walaupun itu sangat-sangat penting, tapi yang Allah tuntut dari kita adalah titik dan limit maksimal kita di hari ini. Betulkah titik maksimal kita di hari ini hanya sholat lima waktu? Betulkah titik maksimal kemampuan kita baca Quran dalam coba kita kembangkan, betulkah titik limit Anda hanya sampai kesabaran, tidak bisa sampai ridho? Jangan-jangan titik maksimal Anda itu sampai bab ridho, tapi karena kita gak memaksimalkan ibadah, baru sampai titik sabar aja udah jungkir balik dan merasa gak sanggup, padahal kemampuan Anda bahkan bukan sampai titik kesabaran, tapi di atasnya ridho. Emang bedanya ridho sama sabar apa? Sabar tuh masih nahan, masih setengah mati. Ridho tuh udah plong aja, plong aja. Hanya kita dan Allah yang bisa menjawab. Butuh kejujuran. Fattaqullah mastata'tum. Ada banyak orang merasa udah infak 1 juta, masya Allah. Emang itu titik limit Anda pada saat ini? Hati-hati Anda ditanya sama Allah. Benar tuh cuma 1 juta? Ada orang tuh kayaknya udah bisa baca zikir pagi setengah. Udah masya Allah. Emang itu limit Anda? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada semaksimal Anda. Semaksimal Anda. Semaksimal Anda. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ini menunjukkan tanggung jawab kita besar di hari kiamat kelak. Kita bukan dituntut menjadi orang baik, tapi kita dituntut menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallah wa syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal.